Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita telah memasuki ayat 26 dari surat An-Nur juz ke-18. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula, sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia berupa surga. Pendengar yang dimuliakan Allah, walaupun surat An-Nur ini mengkisahkan kesana kemari tentang kehidupan umat manusia yang diantaranya terfokus pada hadisul ifki, tetapi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hadisul ifki itu atau Al-Quran ini tidak saja menceritakan sosok Aisyah dan Sofwan. Maka ketika ayat sebelumnya kemarin kita menceritakan tentang beberapa hari sebelumnya tentang kondisi hari akhirat yang diberikan bagi orang-orang yang telah memfitnah orang-orang baik, maka di ayat 26 ini kembali lagi Allah subhanahu wa ta'ala kepada kisah Aisyah bahwa al-khabithatu lil-khabithin. Kalaulah ada perempuan itu jahat, keji, maka yang cocok baginya laki-laki yang keji. Kalau ada laki-laki yang keji, maka yang cocok baginya perempuan yang keji pula. Aisyah adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah adalah orang yang terbaik, maka istrinya pun pasti orang-orang yang baik. At-tayyibat lit-tayyibin. Aisyah baik, maka dia mendapatkan suami yang baik pula, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tayyibun, Nabi Muhammad adalah orang yang baik, pasti dia juga mendapatkan istri yang baik yang kita kenal dengan ummahatul mukminin. Ulaika mubarra'un. Mereka inilah orang-orang yang suci. Mereka inilah orang-orang yang bersih. Bersih dari yang dituduhkan oleh mereka, mimma yaqulun, bersih dari hadisul ifki. Lebih dari itu, kalaupun ada sedikit noda, lahum maghfiratun, bagi para ummahatul mukminin, bagi para mukmin-mukmin yang soleh akan ada ampunan. Warizqun karim, rezeki yang paling mulia berupa surga jannatul na'im, atau dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sepintas dari ayat yang kita kaji, ayat 26 dari surat An-Nur. Kita akan mengeksplorasi ayat 26 dari surat An-Nur bersama dua narasumber kita, Ustadz Perdana dan Ustadz Fadli. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustadz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini. Karena sekali lagi di ayat 26 dari surat An-Nur ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan guidance, arahan, petunjuk kepada kita tentang bagaimana supaya kita menjalani hidup ini dengan cara yang tepat sehingga akhirnya mendapatkan kebahagiaan yang kita idam-idamkan. Apa itu? Al-khabisatu lil-khabisin wal-khabisuna lil-khabisat ya wat-tayyibatu lit-tayyibin dan seterusnya. Kalau kamu ingin baik di dalam kehidupan ini, maka sikapnya juga harus tepat sesuai dengan anjuranku, kata Allah. Yang wanita baik, wanita, anak perempuan kamu itu, kalau kamu ingin menikahkannya dan kamu anggap dia baik, maka carilah pasangan yang baik. Anak lelaki kamu, kalau kamu ingin menikahkannya dan kamu anggap baik, maka carilah calon istrinya itu yang baik. Ya. Sebaliknya juga begitu. Kalau dia jelek, maka yang terbaik adalah dapat yang jelek. Jadi sebenarnya ayat ini bukan merupakan bentuk suatu perintah yang wajib yang harus kita lakukan. Boleh kita kemudian wanita, anak perempuan kita yang baik kita nikahkan dengan laki-laki yang tidak baik, boleh. Tapi nanti tanggung sendiri akibatnya. Boleh kalau misalnya anak perempuan kita tidak baik, tahu kita dia tidak baik, kita nikahkan sama laki-laki yang baik, boleh. Boleh, kenapa tidak? Tapi tanggung sendiri akibatnya. Jadi bukan merupakan suatu kewajiban, akan tetapi adalah merupakan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bentuk redaksi ayat ini juga dalam bentuk khabar, bukan dalam bentuk perintah atau amar. Jadi ini adalah suatu petunjuk kepada kita agar di dalam kehidupan ini pandai-pandai dan pintar untuk mengambil sikap dan melakukan sesuatu dengan catatan itu sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui keterangan ayat ini juga kita bisa melihat bahwa di dalam kehidupan ini yang harus dilakukan adalah orientasi kebaikanlah yang harus kita utamakan. Ya, bukan orientasi harta, bukan orientasi materi, bukan orientasi karena kepentingan pribadi, ya. Ini merupakan pesan kepada orang-orang yang ingin menikah atau kepada para orang tua bahwa di dalam kehidupan ini pilihlah yang terbaik buat dirinya dan juga buat anaknya dan keturunannya, itu dengan orientasi kebaikan. Jangan menikahkan anak kita karena orientasinya ini calon suaminya sudah kerja, ya sudah mapan, terus salat. Ya nggak tahu, ya terserah, itu kan nomor sekian, yang penting dia kerja dulu. Nah ini orientasinya sudah orientasi materi, ya, supaya bisa dikasih nafkah. Karena di dalam kehidupan itu bukan nafkah lahiriah saja yang diperlukan, bukan memberikan nafkah saja yang perlu untuk mewujudkan satu keluarga yang bahagia di bawah naungan keridaan Allah. Rumah tangga yang bertakwa itu bukan hanya sekedar suami bisa memberikan nafkah makan saja kepada istrinya dan juga kepada anaknya, tetapi juga mampu menjadi seorang suami, mampu menjadi imam bagi keluarganya di dalam ibadah, di dalam kehidupan keseharian dan seterusnya, ya. Jadi catatannya adalah mari kepada kita semua di dalam menjalani kehidupan ini, orientasi yang harus kita dahulukan adalah orientasi kebaikan, ya. Makanya di dalam hadis Rasulullah dikatakan tungkahul mar'atu li arba, li jamaliha wa li nasabiha wa li amwaliha wa li diniha fasfar bizatid din taribat yadaka. Wanita itu dipilih karena empat hal, ya, yang membuat menarik wanita itu empat hal. Karena kecantikan, karena harta, karena nasab keturunan, dan juga karena agama. Tetapi kata Rasulullah, pilihlah agamanya, dahulukan, prioritaskan agamanya, maka insya Allah kamu akan mendapatkan pilihan yang terbaik. Saya kira itu. Baik, Ustaz Perdana dan Ustaz Zainal, dalam surah Nur ayat 26 ini juga selaras dengan surah Zariyat ayat 49 yang mengatakan wa min kulli syai'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun, bahwa memang segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Seperti yang kita paparkan pada sesi sebelumnya, hukum sebab akibat dalam kehidupan ini berlaku dengan baik. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Jika kalau baik yang kita tanam, maka buah kebaikan dan kebahagiaan yang akan kita dapat. Jika kalau keburukan, niscaya buah keburukan dan kebusukan dalam kehidupan ini yang kita dapat. Ayat ini menegaskan bahwa siapapun yang pada dasarnya fokus secara positif, wanita-wanita yang berbuat keji sampai hari ini, maka secara tidak langsung Allah mengatakan dalam ayat ini lebih cenderung akan mendapat laki-laki atau pasangan-pasangan yang keji persis seperti tingkah lakunya selamat ini. Tapi buat wanita-wanita yang menjaga kesuciannya, buat wanita-wanita yang menjaga kehormatannya tanpa harus terlalu sibuk untuk mencari-cari pasangannya, karena memang dalam Islam adalah konsepnya adalah pengenalan, tidak dalam bentuk konsep pacaran seperti yang ada dalam fenomena masyarakat saat ini, insya Allah, Allah akan mengarahkan jalan yang dikatakan oleh Ustaz Perdana, guidance tadi, petunjuk, untuk ketemu dengan pasangan pria yang sesuai dengan kebaikannya. Maka di sini yang menjadi fokus kita adalah, mari kita fokus pada kebaikan, niscaya kita akan menuai dan berbuah kebaikan itu. Insya Allah, begitu Ustaz Zainal. Ya, terima kasih Ustaz Perdana dan setelahnya Ustaz Fadli. Kita ambil kesimpulan di sini sesuai dengan tafsir inspirasi, pasangan yang bersih dengan pasangan yang bersih dan yang kotor dengan yang kotor. Jika yang kotor akibat pikiran atau khayalan mereka yang kotor, mau menghubungkan kejahatan pada yang bersih tidak akan tercemar oleh kotoran itu. Tetapi harus menghindari setiap kesempatan untuk berbicara sembrono. Makin banyak setan berusaha merusak nama baik atau memfitnah, secara gemilang mereka akan lebih banyak pula dilindungi dan dibekali dengan kesempurnaan lahir dan batin. Ini meningkatkan hidup mereka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.